وقت التلبيه. طيب بسم الله. قال ابن قدامه رحمه الله تعالى: ويقطع التلبيه مع ابتداء الرمل. Dia putus talbiyah kalau mulai melempar. Artinya kan kemarin dia pergi ke Mina untuk melempar apa? Jumrah. Maka dia putus talbiyahnya, itu ucapan labbaik Allahumma labbaik, kalau dia sudah mulai melempar. Wa yastabtinul wadi, dan disunahkan dia yastabtinul wadi, dia berdiri di perut wadi, perut lembah. Ya, disunahkan seperti itu. Walaupun dia kalau ya berdiri di atas jembatan yang dibuat sekarang untuk melempar jumroh, tidak ada masalah karena sekarang sudah ada jembatan yang dibuat. Paham ya? Untuk melempar, supaya kalau ya kan banyak manusia, dibuatkan beberapa apa tingkat, ada di bawah, di atas. Dipaham ini? Iya, tidak apa-apa. Mana yang mudah saja baginya. Wa yastaqbilul qiblah, dan dia menghadap ke kiblat. Hanya saja kata menghadap ke kiblat ini ada hadisnya, tapi hadis dhaif. Hadis dhaif yang sahihnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jadikan al-bait yaitu kiblat yaitu an yasarihi wa mina an yaminihi. Ya, bait dari kirinya dan Mina di kanannya. Itu yang sahih. Adapun menghadap ke kiblat itu tidak sahih. Wala yaqifu indaha, dan tidak berdiri di Jumratul Uqbah. Karena kenapa? Ketika melempar jumrah, kalau dia berdiri, wah bahaya, menahan orang yang mau lempar di belakang. Paham kan? Nanti dia dilempari. Bahaya. Iya. Jadi dia tidak berdiri, langsung saja. Tsummayan har hadiyahu. Setelah selesai itu dia potong sembelihannya. Tumaya haliku rasahu, dia cukur rambutnya, au yukosir, atau dia pendekkan. Dia botak atau dia pendekkan. Wa qadahal lahu kullu syai' ila nisa, karena dengan melempar jumrah kemudian dia cukur, itu sudah tahalul au awas. Paham? Jadi halal baginya untuk segala sesuatu kecuali jima. Paham ini? Ya, kecuali apa? Jima. Sudah boleh lagi pakaian-pakaian berjahit, sudah. Boleh lagi parfum. Yang tidak boleh hanya laba mendatangi istri. Kemudian summa yufidu ila Makkah. Kemudian dia kembali ke Makkah. Dari Mina ke Makkah untuk apa? Fayatufu li ziaroh. Sehingga dia tawaf ziaroh. Ini bagi orang yang tidak haji tamattu. Artinya kan tadi kalau haji ifrad kan langsung haji. Kan dia memang datang saat musim, saat pekerjaan apa? Haji. Dia tidak sempat tawaf ziarah. Dipaham ini? Ya, yang disebut dengan tawaf kudum. Dia langsung haji. Tawaf sa'i untuk haji semuanya. Langsung apa? Haji. Jadi dia ke Makkah untuk tawaf ziarah. Allah dibihi tamamul haji. Dengannya lah sempurna haji. Setelah itu dianggap tahalul yang kedua. Paham? Tumma yas'a baina sofa wal marwa in kana mutamatti'a. Nah, kalau dia tadinya orangnya haji tamattu, maka ke sana bukan untuk tawaf ziarah, tapi dia sa'i, dia tidak perlu tawaf lagi. Ya, sa'i langsung kalau dia haji tamattu, karena haji tamattu sudah tawaf memang tadi. Paham di awal? Dia pergi sa'i au mimman lam yas'a ma'a tawafil qudum, atau dia sa'i juga bagi orang yang belum sa'i ketika dia tawaf qudum. Karena kalau tawaf qudum, tawaf ziarah, boleh tawaf saja dulu tanpa basah sa'i. Paham kan? Ah, setelah itu di akhir dia tidak tawaf. Tinggal dia apa? Tinggal sa'i. Tinggal sa'i. Jadi kembali ke sana. Setelah itu, setelah selesai semua itu, wa yustahab ayyashrab min ma'i zamzam lima ahab. Setelah itu, setelah selesai semua dari amalan hajinya itu, ya kan, sudah dia sa'i, ya, bagi yang punya sa'i saja tadi, atau tawaf bagi yang belum tawafku, kudum, selesai amalan hajinya berarti ini. Maka dia minum air zam-zam. Ada hadis-hadis terkait dengan ini, tapi sebagiannya dibicarakan akan kesohihannya. Iya, dibicarakan akan kesohihannya. Iya, lima ahab. Kata lima ahab, ya dia minum ya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Artinya dia minum dengan niat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena air zam-zam datang dalam sebuah lapat hadis, walaupun sebagian ulama dhaifkan, ya ma'u zamzam lima suribalah, air zamzam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Air zamzam tergantung niat orang yang meminumnya. Ini walaupun hadisnya dhaif, banyak juga ulama yang mengamalkannya. Mengamalkannya. Paham kan? Ya kalau lapar, haus, minum ini jadi kenyang. Tergantung niat. Tergantung niat. Ya, dikisahkan kisahnya seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, dia minum air zam-zam dengan niat seperti Al-Imam Adz-Dzahabi. Tapi dia lebih dari Imam Adz-Dzahabi dari sisi ilmunya, setelahnya. Dipahamkan? Berdasarkan hadis itu tadi. Ada sebagian hadis itu riwayat Imam Ahmad, ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sebagiannya mendoifkannya, Syalbani sahihkan. Ma'u zam-zam lima suribalah, suribalah. Air zam-zam tergantung niat orang yang minumnya. Wa tadalla min. Dan dia minum air zam-zam, dia tadallu. Artinya minum sampai kenyang, sampai masuk di der, di persendiannya. Dan dia minum banyak. Dia minum banyak air zam-zam itu. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata, Allahumma ja'alhu lana ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa riyan wa syabi'an wa syabi'an wa syifa'an min kulli da'in wa ghsil bihi qalbi wa mla'ahu min hikmatika wa khasyiatika. Tapi ini hadis dhaif. Ya. Artinya kalau dia berdoa saja dengan doa apa saja boleh, adapun hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak sah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan? Kalau dia doa, baca doa ini karena dia hanya sekedar doa saja, bukan karena sah hadisnya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Paham kan? Jelas, air zam-zam lima suri balah. Selesai. Kemudian setelah itu berarti sudah halal sekarang. Tahallul yang kedua. Sekarang, babu ma yaf'aluhu ba'dal hil. Bab apa yang dilakukan setelah halal. Tumma yarji ila mina. Setelah itu selesai, dia kembali lagi ke Mina, karena tadi baru lempar jumrah pertama, masih ada sekarang berapa dua hari lempar jumrah, kembali lagi ke Mina, ya, wala yabitu layaliha illa biha, dan tidak dia bermalam kecuali di sana. Memang orang haji alhamdulillah semua di sana, orang di pemerintah siapkan memang tempat bermalam di Mina alhamdulillah, jadi tidak bermalam di tempat lain. Jadi habis tadi lempar jumrah pertama, dia cukur atau disembelih, dia ke Makkah. Bagi yang punya tawaf, dia tawaf. Ya, yang belum tawaf kudum, tawaf ziarah. Bagi yang sudah tamattu tadi, dia tinggal apa sa'i. Atau tadi dia hanya tawaf kudum, tawaf saja, tidak sa'i. Maka dia tinggal sa'i. Tidak semuanya tawaf sa'i. Tawaf sa'i. Paham kan? Bagi yang memiliki saja. Kembali ke sana, kemudian setelah itu kembali lagi ke Mina. Bermalam di sana. Fayarmi bihal jamarat ba'da zawali min ayyamiha. Kemudian dia melempar jamarat, kan ada tiga. Jamratu al-kubra, al-wusta, al-ula. Al-ula, al-wusta, al-kubra. Tiga. Dia lempar. Paham kan? Dia lempar jamarat setelah zawal di hari itu. Setelah zawal di hari itu dia lempar. Wa kullu jamratin bisabi hasaya. Setiap jamrah dia lempar dengan berapa? 7 kerikil. Fayab tadi ubil jumratul ula, dia mulai dengan jumrah yang pertama yang dinamakan dengan jumratul sugro. Ya, wayastaqbilul kiblat, tapi kata menghadap kiblat tadi dhaif hadisnya. Paham kan? Sudah dilewat. Wayarmiha bisabin kama yarma jumratul uqba. Dia lempar dengan 7 sebagaimana tadinya dia lempar jumrah apa? Al-Aqaba. Ya. Wa yataqaddam jumral aqaba yang disebutkan juga dengan jumrah al-kubra. As-sugra, al-wusta, al-kubra. Sekarang ada 3. Tangan ada 3. Tsumma yataqaddam qalila, setelah dia melempar jumrah as-sugra ini dia maju sedikit, fa yaqif yadullah taala. Dia berhenti kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tsumma ya'til wusta, dia mendatangi al-jumrah al-jamratul wusta. Fayarmiha kadalik, sama dengan yang pertama, dengan 7 batu, sama semuanya. Tsumma yarmi jamratal aqabah wala yaqif indaha, tidak berdiri ketika aqabah. Paham kan? Karena banyak orang yang mau Di sini langsung berlalu saja. Tsumma yarmi fi tsani kadzalik. Jadi ini hari pertama. Di hari kedua juga sama. Dia lakukan seperti itu. Dia mulai dengan apa? Al-Sugra, kemudian Al-Wusta, kemudian Al-Aqabah, Al-Kubra. Jelas ini? Dia lakukan seperti itu. Fa in ahabba ayata'ajjala fi yawmaini kharaja qabla al-ghurub fa in gharabati syams wa huwa bi Mina lazimahul mabit biha wa rumi min ghadin. Kalau dia ingin untuk menyegerakan dalam dua hari, maka dia keluar, ya, artinya ingin pulang, sudah mau pulang di dua hari, di hari berikutnya, maka dia keluar sebelum gurubus asyam, sebelum terbenam matahari. Kalau sudah terbenam mataharinya sementara dia masih di Mina belum keluar, maka tidak harus dia bermalam, kemudian dia lempar jumrah besoknya lagi. Dipahami ini? Ya. Fa in kana mutamattian aw qarina, kalau dia orang yang hajinya haji mutamatti atau haji qarin, fa qad qada hajuhu, maka sudah selesai hajinya, wa umratuhu, dan umrohnya dengan melempar tadi itu selesai. Wa in kana mufridan, masalahnya kalau mufridan dia kan belum umroh baru haji, kan orang mufridan langsung datang haji saja. Dipahami ini? Haji saja. Maka dia masih ada kewajiban setelah itu. Apa itu? Dia kharaja ila tan'im, kembali keluar ke tan'im, yaitu paling dekat tanah haram, perbatasan haram paling dekat, keluar ke sana, fa ahrama bil umrah minhu. Kemudian dia ihram dengan umrah darinya. Karena dia belum apa? Umrah. Beda kalau haji tamattu, dia sudah umrah. Haji qarin, dia kan memang masukkan hajinya ke umrah, atau masukkan umrah ke haji. Paham gak ini? Ini haji apa ini? Haji ifrad, ya, dia belum umroh sama sekali, baru apa? Haji saja. Maka dia setelah semua itu tadi, dah sudah pakaian semua, sudah selesai semua, pergi ke tan'im, keluar dari tanah haram untuk masuk, maka pakaian ihram lagi, dia berihram untuk umroh. Tsumma yati Makkah, setelah itu baru dia datang ke Makkah lagi. Fayatufu wa yas'a wa yahlik aw yuqassir. Ini tiga rukun umroh. Dia tawaf, sa'i, cukur, selesai. Paham ini? Fa'ilam yakun lahu syar. Terus kalau tidak punya rambut lagi, karena tadi kan di haji. Ini kan dekat sekali, sempit sekali ini masuk. Dia masuk Makkah di hari Tarwiyah, di hari ke-8. Hari ke-8, dia cukur di hari ke-10. Setelah hari ke-11, 12, dia hampir lebar jumrah, pergi lagi sa'i, umrah. Kalau dia sudah tidak punya rambut lagi, tadi sudah botak, ada orang yang lambat tumbuh rambutnya, ada juga yang cepat kan begitu. Maka ustuhibba ayyamur ayyumirrol Musa ala rosi. Maka disunahkan untuk menjalankan Musa, apa Musa Ismail? Silet di atas kepalanya. Jadi walaupun ada rambut, dia jalankan saja. Paham ini? Dia jalankan saja. Ya. Wa qada tamma hajjuhu wa umratuhu. Selesai. Sempurna haji dan umrohnya. Walaysa fi amalil qarin ziyada ala amalil mufrid. Tidak ada dalam amalannya qarin ia tambahan daripada amalan ya mufrid. Lakin alaihi wa alal mutamattu damu, itu saja. Baginya ada dan bagi orang yang haji tamattu dam. Dam. Tahu dam? Hewan sembelihan. Liqauli ta'ala faman tamatta'a bil umrati ilal haji, siapa yang melakukan tamattu dengan umrah ke haji, famastaisaru minal hadi. Maka dia cari apa yang mudah baginya dari hewan kurban. Apa yang mudah? Kalau mudah unta, unta. Kalau mudah tidak mudah unta, sapi. Kalau sapi tidak mudah, kambing. Paham gini? Kalau tidak mudah kambing, ya sampai kambing saja. Falam lam ya faman lam yajid, kalau tidak dapat, fasyamu thalathati ayyamin fil haji, maka dia harus berpuasa 3 hari di haji karena haram. Wasaba'atin idza raja'tum, dan 7 kalau telah kembali. Paham ya? Wa idza aradal kuful, kalau dia ingin kuful, ingin pulang, kan selesai. Kalau dia ingin pulang, lam yakruha hatta yuwaddi albaita bitawafin inda faragihi min jami'i umurihi, maka dia tidak keluar kecuali setelah dia melakukan tawaf wada di al-bait, tawaf perpisahan. Minjami umurihi dari seluruh, itu kalau dia selesai dari seluruh urusannya. Jadi kalau sebelum pulang, orang haji lakukan dulu tawaf apa? Tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan ini pakaian tidak lagi pakaian ihram. Tawaf biasa, pakaian semuanya masih semua berjahin, tidak perlu lagi keluar dari ke tanah. Dan langsung saja kan ini tawaf apa? Perpisahan. Ini haji, adapun umroh diperselisihkan. Diperselisihkan. Pendapat yang kuat, tidak ada tawaf wada di umroh karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ini yang tawaf wada ini adalah terjadi pada apa? Haji. Iya, kalau umroh walaupun ada perselisihan, ya ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Yang benarnya tidak karena tidak pernah dinukil dari Nabi belum melakukan tawaf wada ketika umroh. Hatta yakunu akhir ahdihi bil bait. Ini tujuannya supaya akhir dari masanya adalah di Al-Baitul Haram. Fa in istaghala ba'dahu bi tijaratin aada. Kalau setelah itu sudah tawaf wada tapi sibuk lagi dengan perdagangan, kembali lagi tawaf wada lagi. Paham kan? Wa istahab lahu in izatofa ayyakifa fil multazim baina rukni wal babi. Disunahkan kalau dia tawaf untuk ya berdiri di multazam, tapi untuk sekarang ini sangat susah ya, harus berlomba-lomba kalau di sini. Antara rukun dan bab, yaitu antara Hajar Aswad, multazam ini antara Hajar Aswad dan pintu. Ya, di situ disunahkan untuk berdiri di situ. Fa'il tajimul bait, sehingga dia berdiri bergantung di bait, maksudnya dia sentuhkan tangan dan dadanya serta kepalanya di mana? Di al bait. Itu yang dia lakukan. Wa yaqul, dia bilang, tapi doa ini tidak sah dari Nabi SAW. Yang benarnya dia doa apa saja. Doa ini yang disampaikan oleh penulis ini adalah doa yang tidak sah, tidak disyariatkan. Itu dia baca doa, Allahumma hadza baituk wa ana abduk wa ibnu abrik wa ibnu amatik. Ya Allah, saya adalah, ya Allah, ini adalah bait rumahmu. Saya hambamu, anak hambamu, anak hamba perempuanmu. Hamaltani ala ma sakharta li min khalqik. Engkau membawaku atas apa yang kau mudahkan bagiku dari makhlukmu, dari ciptaanmu. Wa sayyartani fi biladik, dan engkau jalankan saya ke negerimu. Hatta balaktani bi ni'matika ila baitik, sampai engkau menyampaikanku dengan nikmatmu ke rumahmu ini. Wa antani ala ada'i nusuki, dan engkau menolongku untuk melakukan nusukmu. Faida kunta radita anni, kalau engkau ridho padaku, fazdad anni ridon, tambahkanlah ridho padaku. Wa illa famunil an qabla an tan'a an baitik dari. Jika tidak, maka berikanlah pemberian sekarang sebelum saya berpisah dari rumahmu ke rumahku. Wa hada awanu sira'in sirafi, ini adalah waktu saya pergi. Wa in adin tali, kalau engkau izinkan, waru mustabdilin bik, ya bukan karena ingin menggantikanmu, wala bibaitika, tidak pula ingin menggantikan rumahmu, wala rogi bin ang, tidak pula karena benci darimu, wala an baitik, tidak pula benci dari rumahmu. Allahumma fashibni ala afiyah fi badani, ya Allah, selalu berikan kesehatan dalam badanku, wasiha min jismi, kesehatan dalam badanku, wal isma mi tidini, penjagaan dalam agamaku, wasin mungkolabi, perbaikilah tempat kembaliku, warzukuni to'atak abadan ma'abakoitani, berilah saya rezeki untuk melakukan ketaatan kepadamu selama-lamanya, selama saya masih hidup, selama engkau menghidupkanku. Wajma'ali baina khairat dunia wal akhirah, kumpulkan untukku antara kedua-dua kebaikan dunia dan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Doa ini tidak sah. Doa ini tidak sah. Wa yad'u bima ahabba, ini yang sah. Dia doa dengan apa yang dia cintai. Terserah. Tsumma yusholli 'alan nabi, kemudian dia bersalawat atas nabi. Adapun bersalawat atas nabi ini tidak sah secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah secara khusus, tapi siapa yang bersalawat dalam doanya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, adapun secara khusus dikatakan setiap kamu berdoa harus bersalawat, tidak sah dari Nabi. Faman qara selesai. Faman kharaja qabla al-wada raja ila inkana qariba. Kalau dia keluar sebelum tawaf wada, maka dia kembali kalau sudah dekat, masih dekat. Wa inkana ba'idan bu'itha ba'utha bidamin. Kalau dia sudah jauh, maka cukup dia kirim hewan sembelihan. Ya. Ilal haid wan nufasa, kecuali orang yang sedang haid atau nifas. Fala wada'a alaihima, maka tidak perlu dia tawaf apa? Wada. Artinya misalnya sudah selesai semua perbuatan haji, tiba-tiba haid yang belum dilakukan adalah tawaf, wada. Sudah tidak apa-apa, dia langsung saja pulang. Wa istahabbu lahum al-wukuf inda babil masjid. Tapi katanya bagi orang yang haid dan nifas, disunahkan untuk berdiri di pintu masjid yang melakukan wada. Wadu'a bihada, tapi ini tidak sah juga. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa seorang perempuan yang haid atau nifas berdiri di pintu, ya, di pintu masjid haram, kemudian dia berdoa dengan doa tadi. Tidak ada dalil yang sah. Tidak dituntunkan hal tersebut. Kalau dia mau pulang, silakan langsung pulang. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, selesai, sekarang tinggal kesimpulan saja. Haji. Kesimpulan ini hanya uraian secara umum. Bab arkanil haji wal umroh. Diulang saja. Paham? Bab rukun haji dan umroh. Arkanul haji al-wukuf di Arafah. Rukun haji adalah wukuf di Arafah. Sudah lewat. Wa tawafu ziarah. Tawaf ziarah. Tawaf ziarah, tawaf kudum. Ya. Selesai. Yang paling anu dalam haji adalah wukuf di Arafah, paling penting. Wa wajibatuhu dan kewajibannya al-ihram minal miqat. Ya, sudah lihat pembahasannya kan? Ihram di mana? Ihram di mana? Di miqat. Wal wukuf bi Arafah ila lail. Wukuf di Arafah sampai apa? Malam. Jadi wukuf itu sendiri rukun sampai malam itu wajib. Paham ya? Sampai malam. Wal mabit, karena kan kapan kita pergi dari Arafah? Yang sudah kita jelaskan. Yaitu ketika matahari terbenam, iya kan? Terbenam. Ya. Wal mabit bi Muzdalifah ila nisfil lail. Bermalam di Muzdalifah sampai tengah malam, karena kalau sudah mulai subuh bangun salat subuh bi golas. Ya. Kemudian wasai, termasuk wajiban adalah sai. Wal mabit bi Mina, bermalam di Mina. Wal rami, melempar jumrah. Wal hal, setelah itu mencukur gundul. Wa tawaful wada, tawaf wada. Itu kalau haji. Warkanul umroh, kalau umroh at-tawaf wa wajibatu wal ihram wa sa'i wal hal. Selesai. Jadi umroh itu lebih sedikit, hanya tawaf, sa'i, cukur. Tiga aja. Ya, antum pergi, antum berihram. Nah, tawaf, sa'i, cukur. Empat saja berarti. Ihram, tawaf, sa'i, cukur. Selesai umroh. Selesai umroh. Faman taraka ruknan lam yatim manusukuh ila bih. Siapa yang meninggalkan rukun tidak sempurna nusuk kecuali dengannya. Waman taraka wajiban jabaruhu jabarahu bidamin. Siapa yang meninggalkan wajib, cukup saja dia ganti dengan dam, denda, darah. Waman taraka sunnah fala syai alaih. Siapa yang meninggalkan sunnah, maka tidak ada apa-apa baginya. Hanya saja dia tidak ada pahala. Tidak ada pahala sunnah. Waman lam yaki bi Arafah hatta tola'al fajar yauman nahar faqad fatahul hajj. Siapa yang tidak wakaf wukuf di Arafah sampai terbit fajar di hari nahar, maka tidak sah, maka dia fat hajinya. Iya kan? Karena al-hajju Arafah. Haji itu adalah apa? Arafah. Jelas ini. Wa yatahallal bi tawaf wa sa'i wa nahar hadiyan in kana ma. Dah, dia cukup bertahalul dengan tawaf, sa'i, dan dia sembeli hadinya. Jadi tawaf, sa'i, sembeli, itu dua sudah tahalul. Tahalul keberapa ini? Yang pertama. Wa alaihil qada, dan wajib baginya qada. Wa in kana wa in aftoa, ini bagi orang yang wukuf di Arafah ya. Setelah itu dia ganti. Kalau dia tidak wukuf, tapi sekarang kan dimudahkan, alhamdulillah semua orang diarahkan oleh pembimbing. Pamir alhamdulillah. Tapi kalau terjadi itulah. Kalau dulu kan tidak ada pembimbing, orang masing-masing, masih sedikit orang. Wa in kan wa in aqta an-nas fa waqafu fi ghairi yaum Arafah. Kalau orang salah dia wukuf selain hari Arafah, anggaplah. Dia belum ahli Arafah. Tapi dia sudah apa? Wukuf. Dia salah. Akhto'ah. Salah dari yang tidak sengaja. Ajza'ahum dalik. Itu sudah dianggap sah. Ya. Wa in fa'ala dalika nafarun minhum. Faqad fatahumul hajj. Kalau hal itu dilakukan oleh sekelompok orang saja. Iya kan? Kalau tadi kan semua. An-nas. Semua salah. Dipaham ini? Semuanya salah. Itu sudah sah. Tapi kalau dilakukan oleh sebagian orang, maka sudah luput hajinya. Wa istahabu liman hajja. Selesai itu? Selesai? Wa istahabu liman hajja ziarati kubri nabi wa kubri sahibai radhiyallahu ta'ala anhumah. Disunatkan bagi orang yang haji ziarah kubur nabi. Tapi tidak dimaksudkan. Ini sambilan saja. Karena sudah terlanjur di sana. Adapun secara khusus pergi untuk ziarah kubur nabi, maka ini tidak ada tuntunannya. Ya, kalau sudah di sana, maka kita ziarah kubur nabi itu tidak apa-apa. Beramal dengan hadis umum. Hadis umum, kuntun haitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu saya larang kalian dari ziarah kubur, sekarang apa? Ziarahina. Jelas ini? Ini umum. Ya, ini umum. Dan kubur dua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar, karena memang kebetulan Abu Bakar dan Umar dikubur di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita ziarah kubur Nabi ya? Sekaligus pasti kita menziarahi kuburnya Abu Bakar dan Umar. Selesai. Besok lagi nih? Besok lagi? Alhamdulillah. Selesai, tinggal masalah udhiyah. Mungkin selesai besok. Kalau enggak, ya kalau kita mau hemat-hemat, bisa selesai Kamis. Kalau dihemat-hemat, bisa selesai Kamis. Tapi kalau enggak hemat, selesai besok. Karena seperti hari ini, bisa selesai.